الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Beliau mengatakan wala naj'alu qada'a Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi. Kita tidak diperbolehkan menjadikan takdir qada dan qadarnya Allah azza wa jalla, maknanya takdir, sebagai bentuk hujjatan lana, hujjah bagi kita, alasan bagi kita. Hujjatan lana itu maknanya alasan. Fitarki awamirihi wajtinabi nawahihi, di dalam meninggalkan perintah-perintah, di dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala naj'alu qada'a Allahi wa qadarahu hujjatan lana. Kita tidak diperbolehkan menjadikan takdir sebagai bentuk alasan di dalam meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Maknanya gini, ketika seseorang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk sholat, beriman, dan dia tidak sholat, tidak beriman, jangan beralasan, ini udah takdir. Maling dia, ketangkap, dia bilang, wah ini pak polisi, udah takdir, wajib kita beriman. Gimana, kenapa kau maling? Udah takdir, wajib kita beriman. Imanin saja kalau aku udah jadi pemaling ini. Gitu lah. Di dalam meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Bal yajibu an nu'min wa na'lam anna lillahi 'alainal hujjatu anna lillahi 'alainal hujjata bi dzalil kutub. Bahkan wajib bagi kita untuk mengimani dan mengetahui bahwasannya Allah azza wajalla memiliki hujjah bagi kita, dalam artian memiliki alasan, binzal kutub, dengan cara menurunkan Alkitab, kitab-kitab yang ada. Jadi diturunkannya kutub itu tujuannya apa? Hujjah, bantahan untuk kita semua dari Allah azza wajalla. Wa ba'atsatir rasul, dan dengan cara mengirim, mengutus para rasul. Qala Allah taala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Di antara hikmah diutusnya para rasul, Allah yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kepada Allah ba'da rasul, setelah diutusnya para rasul. Asyarah. Al-qadaru laisa hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyati. Qadar, takdir, bukan alasan, argumentasi bagi ahli maksiat untuk melakukan perbuatan maksiat dia, atau terhadap perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin, perbuatan-perbuatan hamba kulluha, semuanya, min ta'atin wa ma'asin, baik berupa ketaatan, berupa kemaksiatan, kulliha makhluqatun lillah, seluruhnya makhluk milik Allah Azza wa Jalla. Kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla pencipta kalian, wa ma ta'malun. Itu menunjukkan apa? Perbuatan kita juga makhluk milik Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa af'alul ibad makhluqatun bittifaqi salafil ummah wa a'immatiha. Ini ijma. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk dengan kesepakatan para ulama umat ini dan para salafnya umat ini. Semuanya salaf, mulai dari yang saghir sampai yang kibar dari kalangan ulama, semuanya sepakat. Kama sabaq, walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi, akan tetapi hal tersebut bukan alasan bagi orang yang bermaksiat ala fi'lil maksiat, terhadap perbuatan maksiat. Wa dzalika li adillatin katsiratin minha, hal itu berdasarkan sekian banyak argumentasi, di antaranya annallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu, bahwasannya Allah azza wa jalla menyandarkan perbuatan hamba ilaihi, kepada hamba, ilaihi, kembali hamba tadi. Annallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi, bahwasanya Allah azza wa jalla menyandarkan perbuatan hamba ilaihi, kepada hamba tadi. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah azza wa jalla jadikan perbuatan hamba tadi kasban lahu, sebagai bentuk apa? Kasban, usaha bagi hamba tadi. Faqal, Allah azza wa jalla berfirman, suara apa ini? Coba matikan dia yang di kamar. Nanti mati belum selesai pelajaran. Faqal al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma, pada hari ini, tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, setiap jiwa itu dibalas bima kasabat, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Lihat di sini, diperhatikan dalam ayat ini. Kullu nafsin tujza bima kasabat. Kasabat, domir. Kembali kemana? Nafsin. Ya, domir kembali ke nafsin. Nafsin, jiwa seorang hamba ya. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alaihi ma nusiba ilaihi. Kalau seandainya perbuatan tersebut tidak memiliki ikhtiar, kalau seandainya hamba tersebut, walau lam yakun lahu, ya li abdi, walau lam yakun lil abdi ikhtiarun, kalau seandainya hamba tersebut tidak punya ikhtiar, keinginan, pilihan, fil fi'li, di dalam mengerjakan perbuatan. Antum hari ini ke pasar atau tidak, itu kan punya pilihan kan. Kalau seandainya seorang hamba tidak punya pilihan, wa kudratun alaih, tidak punya kemampuan, manusia ba'ilaihi, tidak akan mungkin dinisbatkan kepada dia. Difahami jelas ya sisi pendalilannya. Pada ayat al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya seorang hamba tersebut tidak memiliki ikhtiar di dalam melakukan suatu perbuatan dan tidak memiliki kudroh, kemampuan, manusia ilaihi, tidak akan dinisbatkan kepada hamba tersebut. Asani yang kedua. Annallaha amarul abda wa nahahu. Bahwasannya Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba dan melarangnya. Walam yukallifhu illa ma yastati'. Dan Allah tidak membebani dia seorang hamba tadi illa ma yastati', kecuali apa yang dia mampu. Ya qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani suatu jiwa melainkan yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum. Kalau seandainya ya, kalau seandainya hamba tersebut tidak punya istita'ah, tidak punya kemampuan, ikhtiar, tidak mungkin dibebani dengan seperti ini tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Walau kana majburan. Kalau seandainya seorang hamba itu majbur, orang yang sifatnya terpaksa, alal amal, terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan, maka na mustati'an alal fi'l. Maka tidak disebut mustati' alal fi'l. Tidak disebut orang yang mustati' mampu dalam melakukan perbuatan. Awil kaf, atau menahan dari melakukan perbuatan. Li'annal majbur la yastati' at-takhallus minhu. Dikarenakan orang yang majbur, dia tidak akan mungkin mampu untuk lepas dari sesuatu yang dia dipaksa untuk melakukannya. Minhu itu al-fi'l atau amal. Difahami sisi pendalilannya. Itu ayat disifati dengan apa? Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Kalau seandainya dia itu terpaksa melakukan sesuatu amalan, perbuatan, tidak mungkin disebut dengan mustati. Ya benar? Contoh gambar. Ana menyatakan sama Idil. Idil, itu tolong bersihkan rumput itu sesuai dengan kemampuan antum. Itu menunjukkan anak serahkan kepada keinginan dia kan. Itu mampu untuk bersihkan dalam waktu 1 jam, ya silakan. Mampu dalam waktu 1/2 jam, ya silakan. Berbeda dengan anak mengatakan, Dil, itu bersihkan rumput itu dalam waktu 1 jam, harus bersih. Itu berarti antum anak paksa untuk membersihkan dalam waktu 1 jam. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla memberikan beban kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Li'annal majbur la yastati' at-takhallus minhu, dikarenakan orang yang terpaksa tidak akan mungkin bisa lepas dari perbuatan tersebut kalau dia dipaksa. Anna kulla wahidin ya'lam al-farqa bainal amalil ikhtiyari wal ijbari. Bahwasannya setiap orang kulla wahid ya'lam, dia tahu al-farq, perbedaan bainal amal al-ikhtiyari, perbedaan antara tindakan ikhtiyari dan tindakan ijbari. Tadi perbedaannya ana nyuruh Idil tadi. Kalau anak nyuruh Idil, Dil, bersihkan itu dalam waktu 1 jam. Itu namanya apa? Terpaksa kan? Wa anal awwal yastati at-takhallus. Yang pertama mampu dia untuk at-takhallus. Untuk lepas. Yaitu al-ikhtiyari. Yang keempat, jadi diambil kesimpulan di sini, af'alul insan itu ada dua, atau amalul insan itu ada dua. Yang pertama al-amal al-ikhtiyari, yang kedua al-amal al-ijbari. Mereka menyebutkan untuk al-ikhtiyari seperti al-af'al asy-syar'iyyah, ya, al-af'al asy-syar'iyyah itu yang ikhtiari, alladhi fil qudrah wal iradah, itu al-amal asy-syar'iyyah. Apa al-amal asy-syar'iyyah? Wal amruwan nahyu, al-awamir wan nawahi, itu adalah al-amal al-ikhtiyariyah. Yang kedua, al-amal al-ijbari. Al-amal al-ijbari, perbuatan yang sifatnya ijbar, kita dipaksa. Seperti yaitu apa? Yang dipaksa, yang kita enggak mungkin luput ya, lari dari sana, misalkan al-marad. Antum sakit bisa milih. Ana tidak rasa sakit. Ya. Enggak bisa kita lari dari sakit. Itu kematian. Sesuatu yang qadari, ya. Sudah ada dari sana yang kita enggak bisa lepas darinya. Atau istilahnya itu al-amal al-kauni. Perbuatan yang sudah kauni, sudah takdir. Meliputi juga seperti penyakit tadi, penyakit, musibah-musibah, atau makanya ketika sakit musibah kita bilangnya apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Karena memang udah enggak bisa kita menghindar. Itu juga ada sebagian orang salah kadang ya, sebagian ikhwan ya dapat nikmat dia bilang qadarul musyafa'al. Kalau dapat nikmat itu disunnahkan bukan qadarul musyafa'al. Tapi dia mengucapkan alhamad, ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat musi, dapat nikmat qadarul ustaz nak dipercepat nikahnya. Qadarullah. Alhamdulillah itu tadi nah. Nah sebagian itu kan seperti itu. Musibah. Juga yang masuk dikategorikan al-amal al-ijbari itu postur kita ini tadi nah. Warna kulit, postur, ya, laun. Itu juga mereka para ulama menyebutkan bagian dari al-amal al-ijbari. Intinya al-amal al-ijbari itu sesuatu yang sifatnya memang dari sanonya yang kita tidak bisa pilih-pilih. Ya memang sudah dari sananya dibentuk postur tubuh, tinggi, pendek, putih, hitam itu sudah dari sana. Al-amal al-ijbari. Dan juga takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan berupa sakit, musibah yang sesuatu memang ada orang mau milih sengaja nak. Kan? Nak sakit. Enggak bisa ya. Tahu-tahu sakit datang sendiri. Nah, gilo kerasa kalau yang anu dia anak pengen sakit be, nyari penyakit. Enggak. Sesuatu datang hanya penyakit. Berapa banyak orang kadang, misalkan enggak jaga kesehatan juga sehat. Enggak kena penyakit kan? Ada orang jaga kesehatan juga kena penyakit. Menunjukkan sesuatu yang memang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita enggak bisa ikut campur dalam hal ini tadi. Kita cuma bisa menjalankan sebab. Kemudian Yang keempat, annal 'asi qabla ayyaqaduma 'alal ma'siyah la yadri ma quddira lahu. Bahwasannya orang yang bermaksiat sebelum dia melangkah untuk melakukan maksiat tadi, la yadri, dia tidak tahu ma quddira lahu, apa yang ditakdirkan untuk dia. Wa huwa bistita'atihi ay yaf'al aw yatruk. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan kepada dia. Wa huwa dalam keadaan dia bistita'atihi, dengan kemampuan dia tadi, mampu ay yaf'al aw yatruk. Dia mampu untuk melakukan atau meninggalkan. Fakaifa yasluk at-tariq al-khata'a wa yahtaj bil qadaril majhul. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan dia. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukan atau meninggalkan. Terus bagaimana mungkin dia menempuh suatu jalan yang salah dan berhujjah dengan takdir yang belum dia ketahui. Maknanya, orang sebelum dia melakukan maksiat, ada si A, ingin mencuri. Sebelum dia mencuri, dia kan tidak tahu apakah betul-betul dia ini mencuri atau kan tidak. Ada seseorang baru niat di area rumahnya ingin mencuri. Kayak misalkan wilayah Pasar 16. Dia kan baru punya apa? Punya ikhtiar. Sebelum dia mencuri ini tadi, dia kan tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Dia dikatakan mencuri, kalau betul-betul mencuri kan, ngambil barang. Kalau baru ada ikhtiar, belum kan, belum dikatakan mencuri. Tapi dia sudah ada ikhtiar. Nah, dalam keadaan dia belum tahu apakah betul-betul mencuri terjadi atau tidak, terus dalam keadaan dia mampu mengurungkannya atau melanjutkan aktivitas tadi. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, fakaifa yasluk at-tariq al-khata'. Terus bagaimana mungkin dia bisa menempuh jalan yang salah ini kemudian berhujjah dengan takdir yang dia juga belum tahu terjadi atau tidak. Alaysa minal ahra, bukankah yang lebih pantas ayasluk at-tariq as-sahih wa yaqul hadza ma quddira li. Bukankah yang lebih layak adalah baginya menempuh jalan yang benar. Kemudian dia mengatakan, inilah yang telah ditakdirkan kepadaku. Kemudian, annallaha akhbaro annahu arsala rusula liqad'il hujjah. Bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan, dia telah mengutus para rasul untuk memotong argumentasi, alasan, hujjah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Supaya tidak ada hujjah lagi, alasan lagi bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Walau kanal qadaru hujjatan 'alal 'asi. Kalau seandainya takdir bisa dijadikan alasan bagi pelaku maksiat, lam tanqati' bi arsalir rusul, maka tidak terputus dengan diutusnya para rasul. Tidak ada hikmahnya diutusnya para rasul kalau masih mau beralasan dengan takdir. Ini bantahan untuk orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dengan alasan takdir. Difaham ya? Ada yang kurang paham? Jelas? Ya, di sini. Sudah jelas? Dil? Jelas? Wajri? Terus gimana kalau ada orang bilang gitu? Tetap antum hukum. Mencuri dia tetap antum hukum. Cuma tinggal bilang aja. Sama. Hukuman ini juga takdir dari Allah Azza wa Jalla untuk kamu. Imani saja dengan takdir yang ada. sebagaimana dilakukan oleh sebagian salaf, ya, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab. Ketika terjadi di zaman Umar, dia berhujjah dengan takdir, dia pukul sama Umar bin Khattab dengan Umar mengatakan hadza min qadarillah wa qada'ihi, ini juga termasuk bagian dari takdir dan ketentuan Allah azza wajalla. Kemudian wa na'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa almustati'a lil fi'li wat tarki, dan kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah dan tidak pula melarang melainkan almustati', orang yang mampu, lil fi'li wat tarki, mampu untuk melakukan dan meninggalkan. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatan, dan Allah azza wajalla tidak memaksa seseorang pun untuk melakukan maksiat. Tidak ada dipaksa. Wala yattarahu wala tarahu ila tarki ta'atin, juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendesak dia untuk meninggalkan suatu ketaatan. Jadi dianya bukan orang yang mutor ala tarki ta'ah, bukan juga orang yang majbur ala fi'li maksiat. Hamba itu lam atau laisa majburan ala fi'li maksiyah wala muttaran ila tarki ta'atin. Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan istata'tum, kemampuan kalian. Wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la yuzlamul yawm, suatu hari pada hari ini setiap jiwa itu dibalas bima kasabat, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. La yuzlamul yawm, berarti pekerjaan perbuatannya disandarkan kepada apa? Jiwa tadi. Lihat ya, kasabat al-kasab disandarkan kepada siapa? Jiwa makhluk. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban, ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba memiliki apa? Perbuatan dan kasab, usaha. Tujza ala hasanihi bisawab, dibalas terhadap perbuatan baiknya tadi bisawab, dengan pahala, ganjaran. Wa ala sayyihi bil iqab, dan dibalas terhadap perbuatan buruknya tadi dengan hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi, dan itu terjadi dengan apa? Qada dan takdir Allah azza wajalla. Itu dia. Kalau dulu Syekh Yasin bilang la farqa bainal qada'i wal qadar. Tidak ada perbedaan. Sama saja kata beliau. Justru beliau dulu mengatakan man farqa bainahuma falyati bidalil. Barang siapa yang membedakan, hendaklah datangkan dalil, dan tidak ada dalil syar'i yang memang membedakan. Makanya mereka berbeda dari sisi lugah. Sehingga ketika disebutkan al-qadha maknanya qadar, ketika dimaksudkan qadar adalah al-qadha. Wa huwa tadi apa? Kembali ke mana? Fi'l atau kasb. Ya, wa huwa itu fi'l waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Asyarah, penjelasan. At-taufiq baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi wa kaunihi kasban lil fa'il. At-taufiq, taufiq itu kompromi. Pengkompromian antara kondisi perbuatan hamba sebagai makhluk lillah wa kaunihi, dan kondisi perbuatan hamba kasban lil fa'il, sebagai bentuk kasab. Perbuatan seorang hamba, aktivitas seorang hamba, bagaimana mengkompromikan antara perbuatan hamba itu dikatakan makhluk milik Allah dan antara kasab milik hamba. Arafta mimma sabaqa, engkau telah tahu dari apa yang telah berlalu. Anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah, bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk milik Allah azza wajalla. Makhluknya milik Allah azza wajalla. Wa annahu kasbun lil 'abdi, dan juga perbuatan hamba disebut apa? Kasbun lil 'abdi, usaha dari seorang hamba. Yujaza 'alaihi al-hasanu bi ahsan, Lihat. Yujaza alaih al-hasanu bi ahsana. Dibalas atas perbuatan tadi. Yujaza alaih. Alaihi kembali kemana? Al-fi'l ya. Dibalas atas perbuatan tadi. Al-hasanu. Yang baik. Atau alaihi al-hasani mungkin ya, yang lebih. Iya. Yujaza bisa juga di kata ya. Yujaza alaihi. Baliknya ke al-hasan. Yujaza al-hasan. Kalau untuk katakan label fa'il bisa. Namun kalau seandainya antum domir mustatir ya, baliknya ke fi'il yang belakang itu juga enggak masalah. Jadi yujaza alaihi alal fi'li al-hasani bi ahsana. Jadi label fa'ilnya adalah domir mustatir yang tersimpan di fi'il yujaza. Tidak masalah. Atau untuk katakan label fa'ilnya al-hasan. Ya, maknanya al-hasan kebaikan itu dibalas dengan suatu kebaikan yang lebih baik. Walau alam dua-duanya bisa. Lihat di situ bahasa ibaratnya Syibr Utsaimin ya. Yujaza 'alail hasanu bi ahsana. Wasayyi'u bi mithlihi. Perbuatan baik dibalas dengan bi ahsan. Perbuatan buruk dibalas dengan bi mithlihi. Itu udah luar biasa itu ibarat. Apa yang aku bisa faham? Itulah hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Fadluhu wa minnahu. Luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Perbuatan baik dibalas dengan yang lebih baik, sedangkan yang buruk dibalas dengan yang semisal. Itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Fakaifan wafiq bainahumah. Terus bagaimana cara kita mengkompromikannya? Kata beliau, at-taufiq bainahuma. Anna wajha kauni fi'lil abdi makhlukan lillahi ta'ala amron. Pengkompromian antara keduanya tadi. Bahwasannya, sisi perbuatan seorang hamba dikatakan makhluk bagi Allah. Amron. Dengan dua perkara. Atau dari dua perkara. Dari mana sisi perbuatan hamba itu dikatakan makhluk oleh makhluk milik Allah Azza wa Jalla? Al-awwal. Anna fi'lal abdi min sifatihi. Perbuatan hamba termasuk apa? Sifat hamba. Wal-abdu wa sifatuhu makhlukani lillahi ta'ala. Dan hamba serta sifatnya merupakan apa? Makhlukani lillahi ta'ala. Adalah makhluk milik Allah Azza wa Jalla. Dengan dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'amalun. Apa ma ta'amalun? Itu sifat kan? Perbuatan kan? Asani yang kedua. Anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyah. bahwasannya perbuatan hamba tersebut muncul dari keinginan qalbi, keinginan hati, wa qudratin badaniyah, dan kudrah badan. Ya apa enggak? Ada orang yang punya keinginan hati, namun kemampuan enggak ada. Maka enggak akan terjadi perbuatan tersebut. Contoh, dia ingin berangkat ke masjid melaksanakan sholat jamaah di masjid, namun badannya enggak kuat ke masjid dikarenakan sakit. Terjadi apa enggak? Enggak akan terjadi. Dia punya badan kuat sehat, namun tidak ada keinginan ingin sholat jamaah. Terjadi apa enggak? Enggak terjadi. Jadi perbuatan hamba tersebut bisa terjadi kalau terkumpul pada dia dua unsur. Ngajak kawan, ayo sholat jamaah. Ahil misalnya di kantor pegawai. Ayo kita sholat ke masjid. Dia udah galak. Dia udah galak tadi bukan dikarenakan badan enggak sehat. Memang enggak ada niatan untuk ke masjid. Antum masuk ruangan. Eh pak, kita sholat jamaah. Dia kapar. Ya enggak? Dia punya keinginan. Pak katanya sebenarnya ke masjid. Cuman ini lah impus melilit pinggang. Gitu katanya. Nah itu tadi. Tidak kan mungkin terjadi. Nah kata Syekh Ibnu Utsaimin, walau lahuma lam yakun fi'lun. Kalau tidak ada keduanya, tidak akan terjadi fi'l kan? Walladina. Ini penekanan beliau. Walladhi khalaqa hadhil irada wal qudrata huwa Allah Ta'ala. Dan yang menciptakan dua perkara ini, apa perkara ini? Al irada wal qudrah. Irada yang ada dalam hati, qudrah yang ada pada badan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang menciptakan keinginan hamba dan menciptakan kemampuan hamba tadi adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa khaliqus sabab, dan yang menciptakan sebab, as-sabab di sini al-irada wal qudrah. Kalau mau dicentang panah, antum centang ke irada dan qudrah. Kalau enggak kasih taklik. Wa khaliqus sabab, dan yang menciptakan sebab, apa sebab tadi? Al-irada wal qudrah. Ya kan? Khalikun lil musabbabi adalah khalik, pencipta al musabbab. Al musabbab ini adalah al amal atau al fi'l, fi'lul abdi. Ini gambaran kalau mau dibuat gambar. Ini ada iroda. Ada al-qudrah. Nah. Dari iradah dan qudrah ini muncullah fi'lul abdi. Yang ini disebut apa tadi? As-sabab. Ya. Yang ini disebut dengan al-musabbab. Yang menciptakan siapa ini? Yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ini kan. Baru muncul ini. Makanya dikatakan di sini khaliqus sabab, yang menciptakan ini sabab al-irada wal qudrah adalah yang menciptakan musabab. Coba. Siapa dia yang menciptakan ini? Spidol. Pabrik. Ya kan, yang menciptakan adalah pabrik. Dengan bahan-bahan yang ada, kan? Pabrik dan segala sesuatu yang ada itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah Azza wa Jalla, ya kan? Itu tadi. Itu gambarnya. Fanisbatu fi'lil abdi ila khalqillah nisbatu musabbabin ila sababin. Fanisbatu fi'lil abdi, maka penisbatan perbuatan hamba tadi Yang mana perbuatan hamba? Itu yang terakhir. Ya, perbuatan hamba. As-sabab. Penisbatan perbuatan hamba itu sebab. Ila khulkillah. Dikatakan khulkillah. Sebab hamba ini, perbuatan hamba ini. Dikatakan apa? Khulkillah. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Nisbatu musabab. Disebut dengan istilah nisbatu musabab ila sabab. Penisbatan musabab atau penyandaran musabab, hasil musabab itu hasil ya, kepada sebab. Sebabnya mana? Sebabnya adalah al-iradah. Contoh gambaran yang skalanya bangunan itu, yang bangun. Nah, antum nanda. Antum kan konstruksi. Ya. Antum memborong. Yang bangun gedung itu siapa? Kontraktor. Apuado. Gedung ini telah dibangun para kontraktor. Tak hati kan? Yang bangun ini siapa? Jokowi. Wali kota. Iya enggak? Ini disebabkan kepada siapa? Kepada yang memerintahkan pertama kali. Yaitu Jokowi. Padahal yang ngerjakannya apa? Ya Alhamdulillah. Yang ngerjakan kontraktor. Sama perbuatan hamba ini tadi. Dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal yang ngerjakannya siapa? Hamba kan? Yang ngerjakannya hamba. Dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan yang menciptakan keinginan untuk melakukan perbuatan tadi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan fanisbatu fi'lil abdi ila khulkillah. Penyandaran, penisbatan perbuatan hamba kepada makhluk Allah Azza wa Jalla merupakan nisbatu musabbabin ila sabab. Merupakan penisbatan musabab, yaitu hasil dari suatu aktivitas seorang hamba kepada sebab, yaitu perbuatan hamba tadi, apa kehendak hamba tadi. La nisbatu mubasyirah, bukan penisbatan mubasyirah secara langsung gitu. Difahami. Jadi perbuatan hamba ini tadi kan sebenarnya adalah hasil dari aktivitas seorang, hasil dari kudrah dan iradanya hamba. Dia disandarkan ke sana, bukan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bermaknanya gini ya. Bukan maknanya ketika dia tidak disandarkan kepada Allah, itu disandarkan perbuatan hamba. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakannya gitu loh. Tapi cuma sekedar penyandaran apa? Nisbatu sabab, nisbatu musabab ila sabab. La nisbatu mubasyirah, bukan penyandaran mubasyirah. Li'anna al-mubasyir haqiqatan huwal 'abd. Dikarenakan yang mubasyir, yang melakukan secara langsung adalah seorang hamba. Falidzalika nusibal fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut disandarkan kepada hamba sebagai bentuk usaha dan hasil. Wa nusiba ilallahi khalqan wa taqdiran. Dan disandarkan kepada Allah perbuatan tadi sebagai bentuk apa? Khalq, makhluk dan takdir. Falikullin minan nisbatain ya'tibarun wa'ala. Dan masing-masing dari setiap penisbatan tadi teranggap. Difahami? Teranggap. Baik dia dinisbatkan kepada hamba sebagai bentuk apa? Fi'lul abdi. Dia dinisbatkan kepada Allah dari sisi apa? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan hamba tadi dan iradanya hamba. Nyambung dia. Nyambung kan? Ya, dulu. Ya, sebenarnya simpelnya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Gitu loh. Tujuan Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan seperti ini untuk membantah mereka yang mengatakan perbuatan hamba itu berasal dari dia sendiri gitu loh. Bukan dari Allah Azza wa Jalla. Alasannya kenapa? Karena hamba punya iradah sendiri yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jawabannya, iradah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ada pada antum itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, tidak akan mungkin ada seperti ini. Sama gedung itu tadi, kalau tidak disuruh sama Jokowi, tidak akan jadi gedung. Berarti yang bangunnya Jokowi. Difahami? Nyambung nggak sih? Gitu kan? Ya. Siapa yang bangunnya itu? Jokowi. Siapa yang bangunnya? Apa Jokowi nukang? Tidak nukang. Yang bangunnya kontraktor. Tapi dinisbatkan ke Jokowi karena Jokowi yang apa memerintahkan pertama kali. Sama perbuatan hamba tadi. Walaupun hamba yang mengerjakannya tadi, tetap dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla dari sisi apa? Sebagai makhluk milik Allah Azza wa Jalla. Sedikit. Panjang dulu. Sudah cukup dulu. Besok masih ada. Wallahu ta'ala alam sahab. Nata fi bihatal qadar. Subhanallah.